jangan lupa ya, Pak. Kamu harus bawa adik ke dokter. Kasihan dia, batuknya udah kelamaan banget. Ya, terus ini aku siapin kamu belanjaan ya. Ya. Kamu tinggal pergi. Oke. Mas, kok kamu belum mandi juga? Mandi dulu. Ini pakai seatbelt-nya. Bye, Sel, semangat dong. Ini kan liburan kita pertama berdua. Setiap di dekatmu hatiku merasa sesaat di sampingmu seakan kau milikku. Ku sadari aku tak seharusnya terbawa perasaan, dan aku mencintaimu sungguh-sungguh tanpa kau tahu. Tersimpan di dalam hatiku selamanya, ini jadi rahasia cintaku. Sering aku meragu, harus ku melangkah. Terkadang kau beri harapan, kadang terasa jauh. Pedihnya hati bila ini hanya terbawa perasaan. Dan aku mencintaimu sungguh-sungguh tanpa kau tahu. Tersimpan di dalam hatiku selamanya, ini jadi rahasia cintaku hanyalah untukmu. Andai engkau sadari itu, bila cintamu bukan aku, biar cinta ini jadi rahasia hatiku. Bisa tahu kalau cewek tuh suka sama kita atau enggak? Hah? Gimana? Maksudnya ada perempuan yang kamu suka? Ya, tapi kalau kamu nggak mau cerita sama mama ya nggak apa-apa. Enggak, kalau aku mau. Jadi ada satu cewek, Ma. Kalau aku di sekitar dia, aku kayak kaku gitu. Tapi kalau gak ada di sekitar dia, aku mikirin dia terus. Intinya aku mau tahu kalau dia tuh suka sama aku juga atau enggak. Aku harus kayak gimana, Ma? Sel, tandanya kamu tuh naksir. Ya, kamu cuma bisa nyatain perasaan kamu ke dia. Namanya siapa sih? Maria. Nah, nanti dari reaksi Maria baru kamu bisa tahu. Iya, tapi kan aku harus tahu dulu dong kalau dia suka sama aku atau enggak. Ma, kalau aku diamin aja perasaan ini bisa hilang kan? Aduh, enggak Sel. Kalau emang perasaannya seril itu dan sebesar itu, nggak akan pernah hilang kalau kamu diamin, Sel. Karena kalau kamu nggak ungkapin perasaan kamu, itu bisa jadi sesuatu yang akan menghantui kamu terus seumur hidup kamu. Pokoknya maksud Mama, kita harus ikutin apa kata hati kita, Sel. Ya, sayang. Oh, dan aku mencintaimu sungguh-sungguh tanpa kau tahu.